حتى إذا فزع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، أبنائي وأحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah, bab qawlullah ta'ala, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyul kabir. Tentang firman Allah, Saba ayat 23, dan sampai ketika terangkat atau terambil dari hati mereka rasa takut, mereka berkata, yakni para malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, "Rabb kita berkata al-haq, wa huwa al-aliyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar, tabaraka wa ta'ala." An ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, haddathani rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, telah menyampaikan kepadaku salah seorang sahabat Nabi dari Ansor, annahum bainamahum julusun lailah ma'a Rasulullah sallam, bahwa mereka pernah duduk bersama Rasulullah sallam suatu malam, idh rumiya binajmin fastanar, tiba-tiba di malam itu ada bintang yang terlempar, yani dengan cepatnya bintang itu menyala dan terlempar dengan keras. Faqala, maka Rasul tanya mereka, para sahabat, ma kuntum taquluna idza rumiya bimithli hadza, apa dahulu yang kalian katakan, menurut kalian, kalau kalian melihat semacam ini, bintang terlempar kencang, menyala dari langit. Qalu, kunna naqul wulidal laila azim au mata azim. Dulu kami kalau melihat semacam ini mengatakan berarti malam ini ada orang agung yang terlahir, ada lahir anak raja atau semisalnya orang-orang besar, atau sebaliknya, mati di malam ini orang agung, ada yang mati, raja atau siapa. Faqala, innaha lam turma limauti ahadin wala lihayati. Maka Rasulullah sebutkan, bintang ini tidak terlempar karena kematian seseorang ataupun kehidupannya. Tidak karena ada yang hidup, tidak karena ada yang mati. Walakin Rabbuna Jalla wa'az idza qadha amran sabbahat hamalatul arsh hatta yusabbiha ahlus sama alladhina yalunahum. Akan tetapi, Rabb kita, Allah Jalla wa'az, jika telah memutuskan suatu perkara, para pembawa arsy malaikat bertesbih memuliakan Rabb-nya. Sehingga karenanya penduduk langit yang di bawahnya pun ikut bertasbih. Hatta yablughat tasbihu ahla sama'id dunya. Begitu, nanti langit yang di bawahnya ikut mendengar, ikut bertasbih pula para malaikat yang ada padanya. Begitu terus ke bawahnya sampai penduduk malaikat, penduduk langit dunia ikut bertasbih. Fayaqulu alladhina yaluna hamalatal arsy, maka malaikat yang dekat dengan para pembawa arsy bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Rabb kalian? Fayukhbirunahum madza qala, dikabarkan pada mereka apa yang Allah katakan. Fayastakhbiru ahlus samawat ba'duhum ba'dha, demikian penduduk langit, para malaikat di setiap lapis langit saling bertanya, mencari kabar apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Allah. Hatta yablughal khabaru ahla sama'id dunya, dan kabar itu, apa yang dikatakan Allah, akhirnya sampai pula di langit dunia. Fatakhattafal jinnus sam'a fayulqunahu ila awliyaihim, para jin pencuri pendengaran di langit mencuri, mengambil, mencuri dengar, mengambil beberapa kata yang dibicarakan oleh para malaikat itu. Lalu yang mereka dapati, mereka berikan, mereka sampaikan kepada para walinya, dari para tukang sihir, dukun, dari kalangan manusia. Nih aku dengar di langit ada berita begini, begini. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwal haqq. Selama yang disampaikan jin itu persis seperti yang dia dengar dari langit, maka itu hak. Artinya memang demikian Allah tentukan. Bukan karena jin tahu yang gaib, tapi hak karena memang itu ketetapan Allah. Walakinnahum yakdzifuna wa yazidun. Akan tetapi mereka mengada-ngada dan menambah-nambah sendiri para jinnya. Dapat satu kata, mereka tambah-tambah dengan 100 dan 1000 kata dengan kedustaan. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis diriwayatkan Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Wa 'anin Nawas ibn Sam'an, juga dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallam, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu an yuhiya bil amr, takallama bil wahyi." Jika Allah menginginkan wahyu, Allah turunkan, Allah berbicara dengan wahyunya. Akhadatis samawati minhu rajfah au qala ra'dah syadidah khaufan min Allah jalla wa azz. Mendengar perkataan Allah, langit-langit pada gemetar, goyang, dahsyat, goncang. Karena takut kepada Allah penciptanya. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawat su'iqu. Ketika itu didengar oleh penduduk langit dari para malaikat, mereka terjatuh, sok, pingsan karena takut mendengar firman Allah dan perkataannya. Langit bukan makhluk hidup, tetapi Allah berikan padanya kemampuan untuk faham dan mengerti tentang penciptanya, sehingga dia pun takut, goncang keras, gemetar mendengar perkataan Allah. Penduduk langit dari para malaikat, malaikat-malaikat yang besar ciptaannya, agung, suci, mulia, pada jatuh pingsan ketakutan. Aw qala kharru lillahi sujjada. Dan mereka kemudian setelah sadar segera bersungkur sujud mengagungkan Allah. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam. Yang pertama angkat kepalanya Jibril alaihi salam. Fayukallimuhullah min wahyihi bima arada. Lalu Allah bicara, Allah sampaikan wahyunya yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibril 'alal malaika. Jibril yang mendengar wahyu Allah melewati para malaikat yang lain. Kullama marra bisama qala malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Setiap melewati para malaikat, mereka bertanya, wahai Jibril, apa yang Allah katakan? Apa yang Rabb kita katakan? Alal haq wa huwal aliyul kabir. Jibril katakan, Allah berkata al-haq dan dia maha tinggi dan maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Semua malaikat itu berkata seperti yang Jibril katakan. Qala al-haq wa huwal aliyul kabir. Fayantahi Jibril bil wahyi haitsu amarahu Allahu jalla wa azz. Sampai Jibril berhenti kepada yang Allah perintahkan. Yani wahyu itu diperintahkan, disampaikan kepada siapa? Dari para rasul dan para nabinya. Melewati para malaikat di tiap langit. Sampai kepada yang Allah kehendaki. Baru Jibril sampaikan wahyu Allah itu, ini dan itu. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Khuzaimah wa Tabrani wa Ibnu Abi Hatim wal lafdhu lahu. Riwayat Nawas Ibn Sam'an, diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Tabrani dan Ibnu Abi Hatim, dan ini lafaz Ibnu Abi Hatim. Dua hadis ini, hadis Ibn Abbas, hadis Nawas bin Sam'an, dibawakan oleh muallif guna menjelaskan beberapa sifat keagungan, sifat kebesaran bagi Allah, sifat kesempurnaan baginya. antara lain sifat ulu, sifat tinggi. Karena tersebutkan di situ wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah maha tinggi, Ali. Dan juga dari konteks hadis, Jibril mendengar, atau semula dari Hamalatul Arsh yang membawa arsh turun ke bawah bertasbih, langit yang di bawahnya, yang di bawahnya sampai ke langit dunia. Berarti itu dari atas, ulu. Nah, hadis pula menjelaskan sifat kalam, bahwa Allah itu berbicara, takallam. Karena jelas disebutkan takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyunya. Qala, berkata. Semua ini menunjukkan Allah itu berbicara, berkata dengan yang Allah kehendaki dari para malaikatnya, para rasulnya. Dan itu didengar dan difahami oleh para malaikat itu. Makanya Jibril ketika ditanya menjawab, qalal haq wa huwal aliyul kabir. Tentunya selain iman, karena kitab-kitab usulul iman, pokok-pokok iman, hadis selain menjelaskan iman terhadap sifat Allah ulu, maha tinggi, dan sifat kalam, hadis pula jelas menunjukkan dalil iman terhadap para malaikat, karena iman terhadap malaikat termasuk salah satu dari rukun iman. Tersebutkan Jibril alaihi salam, tersebutkan para malaikat penduduk tiap langit, dan mereka banyak. Tersebutkan beberapa sifat atau perbuatan mereka, bahwa mereka sangat takut kepada Rabb-nya, pingsan mendengar perkataan Allah, tersungkur, sujud, takut kepada Allah, iman kepada para malaikat, dan rincian tentang mereka yang tersebutkan di dalam hadis. Hadis berbicara tentang sifat kalam bagi Allah. Takallama bil wahyi, bahwa Allah berbicara dengan wahyunya, yang membuat para malaikat takut, membuat langit goncang, gemetar ketakutan. Karena mendengar perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Tersebutkan di dalam hadis yang lain, disifati bahwa itu terdengar oleh para malaikat seperti rantai besi yang diseret, ditarik di atas batu yang keras. Suara yang dimaksud peka, suara yang begitu kuat, memekakan dan membuat takut, karenanya langit goncang, gemetar, para malaikat jatuh pingsan, tersungkur, sujud alaihimussalam. Di hadis lain tersebutkan annallaha jalla wa ala takallama yawmal qiyamah yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Di yawmul qiyamah Allah berbicara, dan itu didengar jelas oleh yang jauh seperti jelas didengar oleh yang dekat. Kamu kalau dari kejauhan enggak seberapa jelas mendengar orang berbicara, yang dekat mungkin jelas. Itu manusia, tidak demikian dengan Allah. Ketika Allah berbicara di yaumul qiyamah, jelas didengar oleh yang dekat maupun yang jauh, sama. Fayanfuduhum kalamuhu subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada mereka semua perkataan Allah. Hadis yang menyebutkan seperti rantai besi yang ditarik atau diseret di atas batu, ini sifat bukan untuk perkataan Allah, tetapi sifat untuk pendengaran Jibril atau malaikat. Mereka mendengarnya seperti itu. Pendengaran mereka ketika mendengar perkataan Allah seperti layaknya mendengar rantai besi ditarik di batu. Bukan berarti perkataan Allah seperti itu sifatnya, seperti itu suaranya, bukan. Demikian para ulama sunnah menjelaskannya. Hadis dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tentu untuk menjelaskan kebesaran Allah dan keagungannya. Berbicara saja membuat takut makhluk-makhluk besar, gemetar langit yang begitu besarnya, takut. Malaikat mulia, agung, alaihimussalam, yang disifati ada di antara mereka antara bahu ke daun telinganya perjalanan sekian tahun jaraknya. Padahal manusia dari telinga ke bahunya paling enggak ada 10 senti. Ini dari telinganya malaikat ke bahunya harus ditempuh dengan jarak sekian tahun karena besarnya. Jibril sendiri dilihat oleh Rasulullah SAW dalam ciptaannya yang asli, padanya ada 600 sayap. Tiap sayapnya menutupi ufuk. Ufuk sepanjang kamu melihat tinggi dari bumi ke langit. Itu ufuk. Itu satu sayap Jibril, kif 600 sayap. Makhluk besar ciptaan Allah itu pun tersungkur, sujud, takut kepada Allah. Mendengar perkataan Allah. Namun dari manusia, makhluk kecil yang hina, tidak ada takutnya dari mereka kepada penciptanya, tidak ada rasa takutnya bermaksiat dan melakukan dosa, melanggar apa yang Allah larang, seakan Rabb-nya tidak mendengar, tidak melihat. Batu yang keras pun kalah keras dengan hatinya. Waliyadu billah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah. Padahal batu pun ada yang pecah karena takut kepada Allah. Batu yang sekeras itu masih ada yang lebih keras darinya, kalbu manusia. Ketika berkurang iman padanya, durhaka kepada Khaliknya. Para malaikat langit takut kebesaran Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya Jibril katakan, wa huwal aliyul kabir. Ali, ulu, mutlak, uluwud zat, tinggi zatnya, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Dia yang maha tinggi, paling tinggi. Di atas arsy istawa. Walaupun demikian, mengetahui dan dekat kepada hambanya segala yang mereka perbuat. Uluwus sifat, tinggi sifat-sifatnya, agung, mulia. Uluwul qahr, tinggi qahrnya, qahar, sehingga apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, pasti terlaksana. Semua yang lain dari yang makhluk di bawah kekuasaan dan kehendaknya. Uluwul qahr. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ulu, ali, kabir, maha besar dengan segala maknanya. Langit, bumi, gak ada apa-apanya dibanding kursi. Kursi Rasul sebutkan seperti uang logam ketika diletakkan di tameng. Kecil uang itu, gak ada artinya. Kursi itu baru tempat telapak kaki Allah Tabaraka wa ta'ala. Arsh lebih besar dari kursi. Seperti logam yang diletakkan di gurun pasir yang seluas itu, sejauh mata memandang pasir, perbandingan yang jauh, itu arsh. Dan di atasnya Allah. Itu pun arsh yang sebesar itu, yait keberatan, merasa berat karena maha besarnya yang di atasnya tabaraka wa ta'ala kifrabul alamin. Makna ini harus hadir, ada dalam kalbu setiap kamu mengingat lafaz ini, Al-Kabir. Ketika kamu mengucapkan Allahu Akbar, maha besar, terbesar, kebesaran Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu beberapa makna ringkas yang diinginkan muallif dalam hadis. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahil alamin.